Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي ومسلمين ومسلمات عزني الله وإياكم جميعا الحمد لله ملك تأجبنا بجينا شكر كتاب براء الله لمن أبرى كسبتنا مربحية كالين الله تبارك وتعالى كمالي memberikan kepada kita semua kesehatan dan kemudahan untuk bisa kembali hadir di majelis kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini dan di tempat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaAllah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, mencoba untuk menjelaskan salah satu di antara karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf yang dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana insyaAllah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang ke-19 yaitu hadis Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabarak wa ta'ala, an Abi Abbas Abdullah bin Abbas kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulam inni u'allimuka kalimat ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. نبي كتاب مولي صلى الله عليه وسلم بسبدا dari حديث أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما dia berkata وسط هري aku pernah berada di belakang Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ya gulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimat." Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kata. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah tabaraka taala niscaya Allah tabaraka taala akan menjagamu. Ihfadillaha tajiduhu tujaha. Jagalah Allah tabaraka ta'ala niscaya engkau akan mendapatinya selalu berada di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika saatnya engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika saatnya engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah tabaraka ta'ala. Wa lam anna al-ummah. Ketahuilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa seandainya semua umat, semua manusia bersatu, annal ummah, jika seandainya semua umat, semua manusia bersatu, semua umat, semua manusia bersatu, ala ayyam fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Di mana apabila semua umat bersatu untuk memberikan kepadamu satu manfaat, mereka bersatu untuk memberikan kepadamu satu manfaat, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, niscaya mereka tidak akan pernah mampu memberikan satu manfaat kepadamu kecuali manfaat yang sudah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala untukmu. Sebaliknya, wa in istama'u ala ayyadurruka bisyai', Sebaliknya jika saatnya mereka bersatu, umat bersatu untuk menimpakan satu keburukan, menimpakan satu mudarat kepadamu, lam yadurruka illa bisya'in qad katabahu Allahu 'alaik. Niscaya mereka tidak akan bisa mencelakakan, menimpakan mudarat kepadamu kecuali mudarat yang sudah ditetapkan oleh Allah tabaraka taala akan menimpamu. Rufi'atil aqlam. Rufi'atil aqlam, pena telah diangkat, wajaffatish shuhuf, dan lembaran telah kering. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Beliau juga sebutkan tambahan riwayat yang lain, ya beliau mengatakan wa fi riwayati ghairi Tirmidzi ihfazillaha tajiduhu amamak. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, dalam riwayat selain Imam Tirmidzi dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazillaha tajiduhu amamak. Jagalah Allah tabaraka wa taala, niscaya engkau akan mendapatinya, yaitu mendapati Allah selalu berada di hadapanmu. Ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi shiddah. Ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi shiddah. Kenalilah Allah tabaraka wa taala. Kenalilah Allah tabaraka wa taala fi shiddah, di saat engkau dalam keadaan sulit. Ta'arraf ila Allah fil raha. Kenalilah Allah tabaraka wa taala di saat engkau dalam keadaan mudah. Di saat engkau dalam keadaan lapang. Ya'rifka fi shiddah. Niscaya Allah tabaraka wa taala akan mengenalimu. Allah tabaraka wa taala akan mengenalimu di saat engkau dalam keadaan sulit. Kemudian wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya setiap sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah tabaraka wa taala akan menimpamu, maka niscaya itu akan menimpamu. Dan juga ketahui setiap sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah tidak akan menimpamu, maka niscaya itu tidak akan pernah menimpamu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa'alam an-nasra ma'as-sabr. Ketahuilah bahwa yang namanya pertolongan itu akan datang dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi. Dan sesungguhnya kelapangan itu selalu beriringan dengan kesempitan. Jadi kelapangan akan datang setelah adanya kesempitan. Kemudian beliau mengakhiri sabda beliau yang mulia alaihi salatu wassalam, wa anna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kesulitan setelah kesulitan pasti akan datang kemudahan. Ini ikhwani kaum muslimin, hadis yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tentunya cukup panjang, akan tapi hadis ini merupakan hadis yang sangat mulia, sehingga Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menukilkan salah satu di antara perkataan para ulama rahimahumullahu taala, di mana qala ba'dul ulama, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam syarah beliau menyatakan bahwa sebagian para ulama mengomentari hadis ini dengan perkataan mereka, tadabbartu hadzal haditha fa adhashani wa kittu atishu fa wa asafan min al jahli bi hadzal hadis wa qillati tafahumi li ma'na. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah taala menukil perkataan sebagian ulama, beliau mengatakan, aku berusaha untuk mentadabburi hadis yang mulia ini. Hadis Abdullah bin Abbas yang sudah kita bacakan dan kita dengar artinya. Beliau mengatakan, aku berusaha untuk mentadabburi, aku berusaha untuk memahami hadis ini. Fa'adhasyani, maka aku terkesima dengan maknanya, isi kandungannya. Iya, merasa takjub dengan kandungan-kandungan yang diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Bahkan beliau mengatakan, hampir-hampir aku pingsan membacanya. Fa'wa asafan minal jahli lihadal hadis au bihadal hadis wa qillati tafahumil ma'na. Beliau mengatakan, duhai sangat meruginya tatkala banyak orang tidak memahami hadis ini dan tidak berusaha untuk memahami makna yang dikandung oleh hadis yang mulia ini. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala, kedudukan yang sangat luar biasa dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang insyaallah akan kita coba untuk menjelaskan tentang hadis yang mulia ini. Pertama, ikhwani kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, biografi ringkas dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau adalah anak paman dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, anak paman dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib. Ya, jadi beliau adalah sepupu, ya. Sepupu dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas Ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Ikhwani kaum muslimin, beliau dilahirkan menurut riwayat yang paling sahih 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Maka sebagian ulama menyatakan bahwa lahirnya beliau tentunya di lembah yang disebut dengan Syi'b Bani Hashim. Ya, di saat Nabi SAW dan kaum muslimin dan semua keluarga beliau alaihi salatu wasalam dibaikot oleh orang-orang kafir Quraisy kala itu. Maka menurut riwayat yang paling sahih, kala itu, yaitu tatkala terjadi pembaikotan, lahirlah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi beliau lahir kurang lebih 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya dengan ini beliau termasuk sahabat kecil, ya. Beliau termasuk sahabat kecil. Jadi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, umur beliau hanya belasan tahun. Maka wajar dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ya ghulam, wahai anak kecil. Ya, karena beliau masih kecil. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi beliau dilahirkan 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan dengan doa yang luar biasa untuk sahabat yang mulia ini radhiyallahu an. Abdullah bin Abbas bercerita bahwa suatu hari dia menginap di rumah Maimunah radhiyallahu anha. Dan Maimunah binti Harith adalah istri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah bibinya beliau dari pihak ibu. Maimunah binti Harith adalah bibi Abdullah bin Abbas dari pihak ibu, karena kakaknya, kakak Maimunah adalah Ummul Fadl, yaitu ibunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Maimunah adalah bibi dari Abdullah bin Abbas, istri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu malam kata Abdullah bin Abbas, aku menginap di rumah Maimunah radhiyallahu taala an, bibi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bibi beliau, istri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, fa wada'tu lahu wudu'an min al-lail. Maka di tengah malam aku siapkan bejana yang berisi air untuk Nabi kita yang mulia sallam, karena dia paham bahwa Nabi kita yang mulia sallam kalau malam hari beliau salat malam. Maka sebelum diminta dan sebelum diperintah, Abdullah bin Abbas sudah menyiapkan itu bejana untuk kebutuhan Rasulullah sallam tatkala beliau bangun untuk melaksanakan salat malam. Qal faqalat Maimunah, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, berkatalah bibiku Maimunah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, wada'a laka hadha Abdullah bin Abbas. Ya Rasulullah, yang menyiapkan bejana air untuk wudukmu engkau, untuk wudukmu ini ya Rasulullah, adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka apa kata Rasulullah SAW? Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, faqqihhu fid din. Ya Allah, pahamkanlah ia tentang agama. Jadikan ia sebagai seorang yang faqih, sebagai orang yang paham dengan agama. Wa 'allimhu at-ta'wil, dan ya Allah, ajarkan kepadanya tafsir Al-Qur'an. Ini doa yang disabdakan oleh Nabi, yang pernah dipanjatkan oleh Nabi untuk sahabat yang mulia ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Jadi Nabi mendoakan dua hal. Yang pertama, agar ia menjadi orang yang paham terhadap agama. Allahumma faqihhu fid-din. Kemudian yang kedua, Nabi SAW doakan agar ia memahami apa? Tafsir Al-Qur'an. Oleh subhanallah, akhirnya beliau diberi gelar dalam hidup beliau dengan banyak gelar. Diberi gelar Bahrul Ummah, lautan ilmu umat Islam. Ya, Habrul Ummah, tinta ilmu umat Islam. Dan beliau juga diberi gelar dengan Turjumanul Quran, pentafsir Al-Quran. Sampai-sampai disebutkan tatkala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mewakilkan haji kala itu sebagai Amirul Hujjat tahun itu kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maka beliau berkhutbah di Arafah dengan mentafsirkan salah satu di antara surat dalam Al-Quran. Sebagai riwayat mengatakan surat Ar-Rum, boleh tafsirkan surat ini di hadapan para jamaah haji ke tahun itu. Maka apa kata orang-orang, jika seandainya orang-orang kafir mendengar penjelasan beliau tentang surat itu, maka mereka akan masuk Islam semuanya. Mereka akan masuk Islam semuanya, karena luar biasa penjelasan yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini ikhwani kaum muslimin, berkat doa dari Nabi kita yang mulia SAW. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan ia tentang agama dan ajarkan kepadanya tafsir Al-Quran. Ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tentunya tatkala ia menjadi orang yang sangat luar biasa dalam ilmu, sehingga orang-orang mengatakan, jika seandainya orang Quraisy tidak memiliki kebanggaan kecuali hanya Abdullah bin Abbas, maka cukup itu sebagai fakhran lahum. Jika seandainya orang Quraisy tidak memiliki kebanggaan apa-apa kecuali hanya Abdullah bin Abbas, maka cukup Abdullah bin Abbas sebagai kebanggaan bagi mereka. Semua ilmu beliau kuasai, dari ilmu bahasa sastra Arabnya, dari sisi ilmu warisan, dari sisi ansabul Arab, nasab-nasab orang Arab, dari fikih, dari tafsir, semuanya beliau kuasai. Ya, sampai tidak ada seorang pun ingin belajar dari para ulama zaman itu kepada beliau dalam segala bidang ilmu kecuali mereka dapatkan darinya ilmu yang sangat luar biasa. Ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan apa yang beliau dapatkan itu tentunya tidak beliau dapatkan hanya bersantai. Ya, dikatakan dalam riwayat diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan juga yang lain-lain bahwa di saat beliau atau setelah meninggalnya Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah mengajak beberapa orang. Ini menceritakan adalah orang Ansar. Ya, seorang anak muda juga yang umurnya sama dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengajaknya untuk belajar. Abdullah bin Abbas mengajaknya untuk belajar. Kiranya ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah, ini orang Ansar ini yang umurnya sama seperti Abdullah bin Abbas, dia mengatakan, apa yang bisa engkau lakukan sedangkan semua sahabat Rasulullah SAW masih banyak yang hidup, yang berilmu, yang memiliki kedudukan masih banyak hidup. Apa yang akan dibutuhkan orang kepadamu? Kenapa kita repot-repot belajar sedangkan sahabat yang lain masih banyak? Namun apa yang terjadi? Abdullah bin Abbas tetap meninggalkan temannya, dia terus belajar sampai dikatakan beliau kadang-kadang mendatangi guru, mendatangi seorang guru, mendatangi seorang ustaz. Kiranya guru tadi, sahabat yang mulia yang didatangi oleh beliau itu Zaid bin Sabit masih qailulah, masih tidur siang. Maka dia menanti di depan pintu. Duduk di depan rumah, dia mengatakan terkena panasnya matahari di kota Madinah, kemudian juga terkena debu-debu yang diterbangkan dengan angin, tapi beliau tetap duduk menanti keluarnya Zaid bin Sabit untuk melaksanakan salat zuhur. Dan tatkala keluar, maka Zaid bin Sabit mengatakan, kenapa engkau tidak panggil, kenapa engkau tidak utus seorang saja wahai Abdullah agar aku datang ke rumahmu? Karena beliau ini bukan dari keturunan biasa, beliau adalah Bani Hashim, beliau adalah anak paman dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abdullah bin Abbas mengatakan, akulah yang lebih berhak untuk datang, akulah yang lebih berhak untuk datang untuk belajar darimu. Ini usaha yang dilakukan akhirnya menjadi orang yang sangat luar biasa dari keilmuan yang beliau miliki. Ini ikhwani kaum muslimin yang muliakan oleh Allah tabaraka taala. Dan di masa yang masih muda, Umar bin Khattab radhiyallahu taala selalu membawa beliau, mengundang beliau hadir di majlis Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Padahal umur beliau sangat muda. Sehingga seorang sahabat kala itu, sebagai riwayat mengatakan Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau panggil ini anak, yaitu Abdullah bin Abbas, sedangkan kami punya anak-anak yang seperti dia umurnya? Kenapa engkau panggil beliau saja, dia saja engkau panggil, sedangkan anak-anak kami tidak engkau panggil? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, innakum ta'lamun, sungguhnya kalian sudah tahu bagaimana ini orang. Abdullah bin Abbas kedudukannya, keilmuannya, kalian sudah tahu. Karena orang yang dipanggil oleh Umar bin Khattab, duduk di majelis Umar bin Khattab dalam musyawarah dan yang lainnya, adalah orang-orang yang berilmu, baik anak-anak muda maupun orang tua. Sehingga suatu saat dikatakan Abdullah bin Abbas berkata, Umar pun memanggilku di hadapan orang muhajirin dan orang-orang ansar. Kemudian Umar kala itu bertanya kepada semua yang hadir, apa pendapat kalian tentang firman Allah tabarak wa ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka Umar bertanya kepada para sahabat, apa menurut kalian tafsir ayat ini, penjelasan ayat ini? Semua menyebutkan alas penjelasan-penjelasan mereka sesuai dengan ilmu yang mereka pahami. Maka kemudian Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas, menurutmu apa penjelasan surat ini, surat An-Nasr? Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata bahwasanya surat An-Nasr ini merupakan kabar dari Allah tabaraka wa taala bahwa ajal Nabi SAW sudah dekat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, apabila kota Makkah sudah ditaklukkan, ya, maka ini menunjukkan dekatnya apa? Ajalmu. Maka Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Allah perintahkan beliau bertasbih, Allah perintahkan Nabi SAW memujinya, dan Allah perintahkan Nabi SAW selalu beristighfar. Innahu kana tawwaba. Maka Umar mengatakan, aku tidak tahu dari penjelasan ayat ini kecuali seperti yang kau jelaskan wahai Abdullah bin Abbas. Ini ikhwani kaum muslimin, keilmuan yang dimiliki oleh sahabat yang mulia ini. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, beliau meninggal di kota Taif Beliau meninggal di kota Taif pada tahun 68 Hijriah. Tutup umur 71 tahun. Ini biografi singkat tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian beliau berkata, suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat beliau dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ya gulam," Nabi panggil. Ya, Nabi panggil ini anak Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Ya gulam. Wahai anak, inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat." Ini supaya Abdullah bin Abbas perhatian dengan apa yang akan disampaikan. Nabi memanggilnya, "Ya gulam, wahai anak, sungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama, ihfazillah yahfazka." Ini pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas sangat luar biasa. Ya, sebagaimana kita katakan tadi bahwa para ulama menyatakan bahwa kandungan daripada hadis yang disabdakan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa yang hendaknya kita pahami bersama. Nabi SAW mengatakan, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat dimuliakan oleh Allah, yang maksud dengan menjaga Allah adalah menjaga perintah dan larangannya. Yang dimaksud menjaga Allah adalah menjaga batasan dan hak-hak Allah tabaraka ta'ala. Jadi tatkala Nabi SAW mengatakan ihfazillah, jagalah Allah, maksudnya jaga perintahnya, lakukan. Lakukanlah perintah Allah. Jaga larangannya, tinggalkan. Kemudian jaga batasan-batasan Allah. Kemudian jaga hak-hak Allah tabaraka ta'ala. Secara garis besar kita mengatakan menjaga Allah adalah dengan melakukan semua perintah yang telah diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua larangan yang dilarang oleh Allah tabaraka ta'ala. Ini makna ifadillah, jagalah Allah. Lakukan semua perintah Allah, tinggalkan semua larangan Allah tabaraka ta'ala. Dan ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka ta'ala, surga Allah dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang menjaga ini, menjaga perintah dan menjaga larangan. Ayat yang masyhur dalam surat Qaf, Allah tabaraka taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Allah mengatakan, "Hada ma tu'aduna likulli awabin hafiz." Hada ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Allah tabaraka taala mengatakan setelah menyebutkan tentang surga dan nikmat yang ada di dalamnya, Allah mengatakan, "Hada," ini semua kata Allah, "ma tu'aduna likulli awabin hafiz," yang dijanjikan kepada kalian, ya, kepada kalian yaitu orang-orang yang awab, orang-orang yang kembali kepada Allah, dan hafiz, orang-orang yang menjaga Allah tabaraka taala. Jadi ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala, surga diberikan oleh Allah kepada orang yang melakukan perintah dalam hadis ini, ihfazillah, jagalah Allah tabaraka taala, yaitu melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah tabaraka taala, niscaya Allah akan berikan surga kepada mereka. Kemudian para ulama mengatakan bahwa menjaga Allah tabaraka taala dengan melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya tentu dengan dua tingkatan. Tingkatan pertama adalah wajib, tingkatan kedua adalah mustahab. Ini kalau kita kembalikan pada pembahasan fikih, ya, yang wajib itu adalah melakukan yang wajib, yang hukumnya wajib, dan meninggalkan yang hukumnya haram. Yang mustahab itu adalah yang meninggalkan yang makruh dan melakukan yang sunnah. Karena kita tahu bahwasanya hukum fikih ada lima. Ya, hukum fikih ada lima. Yang pertama adalah wajib, lawannya adalah haram. Kemudian yang kedua adalah sunnah atau mustahab, dan lawannya adalah makruh. Kemudian yang kelima adalah mubah. Yang kelima adalah mubah. Maka tatkala disebut dalam hadis ini ihfazillah, jagalah Allah, yang secara garis besar kita sudah sebutkan tadi maknanya adalah melakukan semua perintah dan meninggalkan semua larangan. Maka tatkala melakukan semua perintah, melaksanakan semua perintah, perintah itu kan ada dua. Yang pertama wajib, dan yang kedua mustahab. Meninggalkan larangan, larangan itu ada dua. Pertama larangan haram, kemudian larangan makruh. Makanya para ulama mengatakan menjaga Allah dengan dua tingkatannya. Dan ini usahakan semaksimal mungkin melakukan yang wajib dan berusaha untuk menyempurnakan dengan melakukan yang sunnah, meninggalkan yang haram dan berusaha untuk menyempurnakan dengan meninggalkan yang makruh. Sebagaimana kita bahas pada hadis ke-9 tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan, apa yang aku larang kalian darinya maka tinggalkan. Apa yang aku larang, apa yang aku perintah, lakukan sesuai dengan kemampuan. Maka kita selalu ingatkan dan selalu kita ingatkan untuk diri kita pribadi dan untuk seluruh kaum muslimin bahwa meninggalkan larangan Allah tentunya tanpa membedakan antara haram dengan makruh. Melakukan perintah Allah tentunya tanpa membedakan antara wajib dengan sunnah. Intinya tatkala kita berbicara sebagai seorang hamba yang harus meninggalkan larangan Allah, maka kita berusaha meninggalkan yang haram, itu yang paling utama, dan berusaha untuk meninggalkan yang makruh. Dan tatkala kita berbicara sebagai seorang hamba, tatkala kita diperintahkan melakukan perintah, maka kita lakukan yang wajib, kemudian kita sempurnakan dengan melakukan yang sunnah. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ini dua tingkatan menjaga hak Allah, dua tingkatan menjaga perintah dan menjaga larangan Allah tabaraka wa ta'ala yang harus kita lakukan, yang semua kita mesti berusaha untuk menjadi orang-orang yang hafil, orang-orang yang hafil, yaitu orang-orang yang menjaga perintah Allah dan orang-orang yang menjaga larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah Rabbul Izzati Jalla Jalaluhu Subhanahu Jalla wa'ala telah menyebutkan bahwa tatkala manusia melakukan dua tingkatan dalam menjaga aturan Allah, yaitu tingkatan yang wajib dengan tingkatan mustahab, maka manusia tatkala melakukan hak ini, kewajiban ini, perintah ini, mereka terbagi pada tiga tingkatan lagi. Jadi kalau perintahnya itu terbagi pada dua, ada yang mesti kita tinggalkan, yang hukumnya wajib kita tinggalkan, ya wajib kita tinggalkan itu haram, kemudian wajib kita laksanakan yaitu wajib itu sendiri, kemudian ada yang mustahab yaitu meninggalkan yang makruh dengan melakukan yang sunnah. Maka manusia tatkala melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, mereka terbagi pada tiga golongan. Itulah yang diisyaratkan oleh Allah dalam surat Fatir ayat 32. Ada yang zalim li nafsihi, ada yang muqtasid, dan ada yang sabiqum bil khairat. Tiga. Yang pertama, zalimun li nafsi. Yang kedua, muqtasid. Yang ketiga, sabiqum bil khairat. Dalam surah Fatir ayat 32 Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min 'ibadina." Kemudian kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang telah kami pilih daripada hamba-hamba kami. Dan mereka terbagi pada tiga. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsi. Di antara mereka yang kami wariskan kitab suci kepada mereka, ada yang disebut dengan zalimun li nafsi, orang-orang yang menzalimi diri mereka. Waminhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang berada di pertengahan. Kemudian waminhum sabiqum bil khairat, dan di antara mereka ada yang bersegera untuk melakukan kebaikan. Para ulama ahli tafsir, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, tatkala mentafsirkan ayat ini, tiga kelompok manusia ini dari kalangan orang-orang yang mewarisi kitab suci dari Allah tabarak wa ta'ala, dari kalangan kita hamba-hamba Allah, terbagi pada tiga, zalim, muqtasid, kemudian sabiqum bil khairat. Beliau mengatakan zalimun li nafsihi adalah orang-orang yang meninggalkan sebagian kewajiban dan melakukan sebagian yang haram. Meninggalkan sebahagian kewajiban dan melakukan sebagian yang haram. Ini zalim li nafsi, orang menzalimi dirinya. Ini tingkatan yang paling rendah. Tingkatan yang pertama, seorang muslim yang dia kerjakan wajib tapi kadangkala dia juga tinggalkan. Dia tinggalkan yang haram tapi kadangkala dia kerjakan. Ini yang pertama, zalimun li nafsi, orang yang menzalimi dirinya. Kemudian yang kedua adalah muqtasid, berada di pertengahan antara tingkatan yang paling rendah dengan tingkatan yang paling atas. Siapa mereka? Imam Ibnu Katsir mengatakan, wahwal muaddi lil wajibat at-tarik lil muharramat. Wa qad yatruku ba'dal mustahabbat wa yaf'alu ba'dal makruhat. Muktasid itu adalah orang yang melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Jadi yang wajib selalu dia lakukan, yang haram selalu dia tinggalkan. Tapi di sisi lain, dia juga tinggalkan sebagian yang sunnah. Di sisi lain, dia juga lakukan sebagian yang makruh. Ini muktasid. Jadi yang muktasid hanya melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram saja. Mungkin ada yang sunnah dia lakukan, akan tapi tidak dia jaga sebagaimana penjagaan dia terhadap wajib. Dia meninggalkan yang haram, sekaligus bahagian yang makruh dia tinggalkan, tapi penjagaan dia terhadap makruh tidak seperti penjagaan dia terhadap meninggalkan yang haram. Ini muktasid. Baru tingkatan yang paling tinggi, sabiqum bil khairat. Sabiqum bil khairat. Wahuwa al-fa'ilu lil wajibati wal mustahabbat, at-tariku lil muharramat wal makruhat, bal wa ba'dal mubahat. Subhanallah, ini tingkatan yang paling tinggi. Yang kita tentunya, tatkala berbicara tentang surga, tatkala berbicara tentang akhirat, hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang lebih dalam hal ini. Karena banyak di antara kita zuhud dalam urusan akhirat, tapi rakus dalam urusan dunia. Dalam urusan akhirat zuhud. Dalam urusan akhirat zuhud. Zuhud dalam istilah bahasa. Dalam artian dia hanya mencukupkan. Atau bisa dipakai kana'ah. Dia hanya mencukupkan dengan amal yang selama ini dia lakukan. Dia mengatakan, ya cukup, alhamdulillah saya seperti ini, masih lumayan, masih mending, dibanding si fulan, tidak ini, dan tidak ini. Ini namanya qanaah terhadap urusan apa? Akhirat. Tapi dalam urusan dunia, enggak pernah qanaah. Tatkala melihat temannya lebih dari urusan dunia, mengatakan, kenapa saya tidak bisa lebih dari dia? Tapi dalam urusan akhirat, tidak ada kaum muslimin seperti ini. Padahal ikhwani kaum muslimin yang seharusnya kita timbulkan dalam jiwa kita adalah tamak dalam urusan apa? Urusan akhirat. Tamak dalam urusan akhirat. Kalau enggak salah saya, beberapa pertemuan yang lalu kita sebutkan salah satu di antara biografi bagaimana para sahabat Rasul kita yang mulia SAW, mereka itu memang orang yang tidak mau kalah dalam urusan apa? Akhirat. Sampai tatkala terjadi jihad, yaitu perang Badar, terjadi perang Badar, maka bapak dengan anak waktu itu bersikeras harus ada yang tinggal, ya, karena tidak bisa kedua-duanya berangkat berjihad, harus ada yang tinggal. Sang anak mengatakan, bapak saja, ya, bapak mungkin sudah tua, ya, istirahat saja di rumah, lihat adik-adik, jaga apa yang perlu dijaga di rumah, karena jihadnya belum fardu ain, masih fardu kifayah. Maka sang bapak mengatakan, kalau bukan jihad, maka tentunya aku akan dahulukan engkau. Kalau bukan amal saleh, laulal jannah, kalau bukan karena surga, maka saya akan utamakan engkau. Untuk urusan dunia mungkin silakan ambil. Tapi ini masalahnya apa? Masalahnya surga. Masalahnya apa? Surga. Ini yang ada dalam hati para sahabat kala itu, ikhwani kaum muslimin. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, jika seandainya kalian tahu pahala yang dijanjikan oleh Allah di sub pertama, maka kalian akan berusaha mengejarnya sekalipun harus apa? Membuat undian. Membuat apa? Undian. Maka tidak ada istilah, tatkala Anda sudah berada di sahab pertama, datang seorang yang Anda muliakan, Anda persilahkan untuk menduduki posisi Anda. Ini namanya, apa namanya, qanaah terhadap pahala. Enggak apa-apalah, Anda di sahab yang kedua, silahkan di depan, biar dia lebih dulu masuk surga. Ini tidak ada ikhwan kaum muslimin dalam kamus urusan akhirat. Karena itu tatkala kita membahas sabda Nabi SAW, mangkana yu'minu billah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian kecuali apabila ia mampu mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia cintai untuk dirinya. Ini dalam urusan apa? Dalam urusan dunia dan akhirat, namun ithar mendahulukan mesti hanya dalam urusan dunia. Yang terpuji dalam Islam mendahulukan saudara dalam urusan dunia. Tapi kalau mendahulukan saudara dalam urusan akhirat yang tidak benar. Contoh sub pertama dengan sub kedua. Kita sudah dulu sub pertama, kita persilakan dia di sub yang pertama, kita mundur sub kedua. Ini tidak benar. Ithar mendahulukan saudara dalam bab ini kata para ulama hanya dalam urusan dunia. Hanya dalam urusan dunia. Kalau untuk dunia silahkan menangkan dia. Tapi kalau urusan akhirat, kita dan dia sama-sama ingin berada di posisi atau di tingkat surga yang paling tinggi, yang paling tinggi, maka ada tasabuk bil khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Maka tingkatan yang paling tinggi ini yang hendaknya kita kejar. Jangan sampai kita melihat diri kita zalim li nafsi, insyaallah kan diampuni juga. Jangan. Kita mesti berusaha untuk menjadi orang sabiqun bil khairat. Siapa mereka? Yang melakukan wajib dan melakukan mustahab. Yang wajib dia lakukan, yang sunnah dia juga lakukan. Meninggalkan yang haram dan juga meninggalkan yang makruh, subhanallah. Bahkan meninggalkan juga sebahagian perkara mubah kalau dia merasa itu akan mengurangi kedudukannya di surga kelak. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah, tingkatan yang paling tinggi. Zalim li nafsi, muqtasid, kemudian sabiqum bil khairat. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Jadi menjaga hak Allah, menjaga Allah dengan melakukan perintah dan meninggalkan larangan, itu dengan dua tingkatan hukumnya. Ada yang hukumnya wajib, ada hukumnya mustahab. Kemudian orang-orang yang melakukan hak-hak ini, menunaikan hak-hak ini, menjaga aturan Allah tabaraka taala, terbagi kepada tiga. Ada zalim li nafsihi, ada muqtasid, dan ada sabiqum bil khairat. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Fatir ayat 32. Ini ikhwani kaum muslimin yang muliakan oleh Allah tabaraka taala. Tentunya tatkala kita berbicara tentang masalah yang hendaknya kita jaga, banyak sekali ikhwani, banyak sekali. Semua perintah mesti kita jaga, semua larangan juga mesti kita jaga dalam meninggalkannya. Namun dua hal yang ditekankan oleh para ulama dalam syarah hadis ini, dua hal yang mesti dijaga. Yang pertama salat, yang kedua kemaluan. Dua hal, dan ini yang disyaratkan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun dengan kata hafizun, menjaga. Yang pertama jaga salat. Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh sangat beruntunglah orang-orang yang beriman. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat mereka satu persatu. Di antaranya walladzina hum li salatihim hafizun. Di antara sifat mereka adalah selalu menjaga apa? Menjaga apa? Salat. Menjaga salatnya. Apa yang dimaksud dengan menjaga salat? Yudawimuna fi uqatiha. Para ulama tafsir di antaranya Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan selalu melaksanakan salat tepat pada waktunya. Iya, tepat pada waktunya. Dan selalu menjaga batasan-batasannya, syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Ini hal yang pertama mesti kita jaga. Walladzina hum li salatihim yuhafidun, dan mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga salat. Dan Allah katakan hafidhu 'ala salawati wassalatil wusta, jaga oleh kalian salat lima waktu dan terkhusus salat wusta. Nabi SAW tafsirkan salatul wusta salatul asr. Salat wusta itu adalah salat asr. Jadi Allah tabaraka taala perintahkan kita menjaga salat, menjaga melakukan salat tepat pada waktunya, ya, menjaga salat tentang aturan-aturannya, batasan-batasannya. Kalau lelaki mesti berjamaah di mana? Di masjid. Ya, laki-laki yang tidak punya udzur, ya, wajib bagi mereka melaksanakan salat itu di masjid bersama dengan imam kaum muslimin, bersama dengan imam rawatib di masjid. Adapun perempuan silahkan lakukan salat di rumah karena tidak ada kewajiban bagi mereka salat berjamaah. Kemudian menjaga syarat dan rukunnya. Syarat-syarat dan rukunnya hendaknya dijaga. Kemudian yang kedua yang hendaknya kita jaga adalah menjaga al-furuj, menjaga kehormatan, menjaga kemaluan, khususnya di zaman yang kita katakan zaman ini adalah zaman yang zina merajalela. Tatkala Allah tabaraka taala mengatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 5 menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman, maka Allah mengatakan walladzina hum lifurujihim hafizun, dan mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Apa kata para ulama? Menjaga apa? Aniz zina. Menjaga agar tidak terjatuh ke dalam zina. Wa min tamami hibdhiha, dan termasuk penyempurnaan menjaga kemaluan supaya tidak terjatuh ke dalam zina, tajannubu ma yad'u ilaih, menjauhi segala perkara yang bisa menyebabkan kita terjatuh ke dalam zina atau menarik kita untuk melakukan perbuatan zina, seperti an-nazar, seperti memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah, seperti menyentuh sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan yang semisalnya. Jadi termasuk adalah nazar. Dan ini adalah musibah, musibah yang merata menimpa mayoritas kaum muslimin. Memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah tabaraka taala, melihat perempuan yang membuka aurat, ya, melihat perempuan yang membuka aurat, ini termasuk musibah yang sangat luar biasa. Sehingga Allah tabaraka taala dalam surah An-Nur ingatkan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahum. Katakan kepada lelaki-lelaki yang beriman, hendaknya mereka menahan pandangan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dan katakan juga kepada wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menahan pandangan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dan sekarang zaman kita adalah zaman sangat luar biasa fitnah pandangan. Kemana kita keluar, tatkala kita membukakan mata kita keluar rumah, kita akan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Taala untuk dilihat. Maka para ulama mengatakan, tatkala kita diperintahkan untuk menjaga kemaluan, maka termasuk dalamnya adalah menjaga pandangan dan menjaga setiap perkara yang bisa menyebabkan seorang terjatuh ke dalam zina. Dan kaitan antara pandangan mata dengan zina sangat erat. Karena itu, tatkala Allah Tabaraka wa Taala mengatakan, katakan pada orang beriman menundukkan pandangan, Allah katakan setelahnya menjaga kemaluan. Katakan kepada wanita menahan pandangan, kemudian Allah katakan jaga kemaluan. Kenapa? Karena antara pandangan dengan zina sangat erat kaitannya. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Jadi ini dua hal yang mesti kita jaga. Yang pertama adalah salat dan yang kedua adalah zina. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Kalau kita sudah lakukan ini, kita sudah menjaga Allah, menjaga perintahnya, meninggalkan larangannya, maka Nabi berjanji, yahfadzka, niscaya Allah akan menjagamu. Ini janji Allah, ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Jadi kalau kita ingin dijaga oleh Allah, kita ingin dijaga oleh Allah, maka jaga aturan Allah. Apa yang dimaksud dengan penjagaan Allah terhadap hamba? Ada dua kata para ulama. Yang pertama, ayyahfadzalahu fi masalihi dunya. Allah menjaga untuk hamba ini tatkala ia menjaga Allah dalam kebaikan dunianya, maslahat dunianya. Jadi urusan dunia dijaga oleh Allah, dijamin oleh Allah tabaraka taala. Kemudian yang kedua, Allah tabaraka taala akan menjaga hamba tadi dari kebaikan agamanya. Dua hal, ini janji Allah. Ihfazillah, jagalah Allah, lakukan perintah dan tinggalkan larangan, niscaya Allah akan menjagamu. Allah akan berikan kebaikan untuk urusan duniamu dan Allah akan berikan kebaikan untuk urusan agama dan akhiratmu. Ini janji Allah tabaraka taala. Karena itu para ulama rahimahullah taala mengatakan yang dimaksud dengan menjaga urusan dunianya tatkala ia menjaga Allah, ayyahfadzalahu masalihahu fi badanihi bi ayyusihahu. Tatkala seorang menjaga aturan Allah tabaraka taala dengan melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya, maka Allah akan menjaga badannya yang pertama untuk urusan dunia, di mana Allah akan berikan kesehatan kepadanya. Allah akan berikan kesehatan kepadanya. Wa fi rizqihi bi ayyutiyahu hajatahu, dan penjagaan terhadap rezeki Allah akan berikan sesuai dengan hajat kebutuhan yang ia butuhkan dalam kehidupan ini. Coba lihat, dari kesehatan dijamin oleh Allah, dari rezeki juga dijamin oleh Allah. Bahkan kadangkala ayyusi'alahu fi rizqi, Allah akan lapangkan rezekinya. Bahkan juga sampai kemana penjagaannya, wa fi ahli, pada keluarganya juga akan dijaga. Bi ayyahfadzalahu ahlahu wa waladah, Allah akan menjaga istrinya dan Allah akan menjaga anak-anak keturunannya. Ini janji Allah kepada kaum muslimin. Jadi kalau kita ingin selalu sehat, kita ingin rezeki kita berkecukupan, kita ingin istri dan anak kita dijaga oleh Allah tabaraka taala, maka syaratnya apa? Jagalah Allah, lakukan perintahnya dan tinggalkan larangannya. Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala menyebutkan beberapa nukilan-nukilan yang sangat bagus untuk kita pelajari bagaimana kenyataan baik dari dalil maupun dari sejarah salaf, tatkala mereka menjaga aturan Allah, Allah berikan untuk mereka masalah dunia. Yang pertama sangat masyhur ya, surat Al-Kahfi. Beliau nukilkan surah Al-Kahfi, cerita tentang Nabi Musa dan Khadir alaihi salam yang mereka bertemu kemudian melakukan perjalanan dengan beberapa syarat ketentuan yang kita semua sudah mendengarnya. Di antara yang terjadi kala itu, yaitu kejadian yang terakhir, kapal yang dilubangi kemudian membunuh, ini yang ketiga. Wa ammal jidaru fa kana li ghulamain yatimain fil madinah. Khadir dan Musa alaihi salatu wasalam, mereka melakukan perjalanan dengan catatan boleh Nabi Musa mendampingi Khidir dalam perjalanan tadi, tapi dengan catatan jangan bertanya apapun yang dilakukan oleh Khidir kecuali apabila nanti diberitahu. Jadi jangan tanya apapun yang dilakukan, apapun yang dilakukan jangan dipertanyakan, jangan persoalkan, itu syaratnya. Bahkan di awal Khidir sudah mengatakan wa kaifa tasbir ala ma lam tuhid bihi khubra. Engkau enggak akan bisa bersabar dengan suatu perbuatan yang dilakukan sedangkan kau tidak tahu apa hikmah di balik itu? Pasti engkau akan bertanya. Maka Nabi Musa mengatakan satajiduni insyaallahu sabira wa la a'silaka amra. Engkau akan dapati aku akan selalu bersabar dan aku tidak akan pernah membantah apapun yang kau lakukan. Kiranya di awal saya sudah kalah ujian. Ya, tatkala Khidir naik sampan bersama dengan Nabi Musa alaihi salam, Khidir sudah apa? Melubangi sampan tadi. Sudah bertanya. Kemudian yang kedua dia mengatakan saya lupa. Ya, maafkan. Kemudian yang kedua dapat seorang anak sedang bermain didekati oleh Khidir kemudian dibunuh. Dia tidak mungkin, dia tidak sabar ya. Nabi Musa tidak sabar karena mungkin kalau sampan tadi masih mungkin lah, tapi ini seorang anak kecil sedang bermain diambil oleh Khidir kemudian dibunuh. Ini nukra katanya. Ini merupakan perbuatan mungkar yang sangat jelas. Ya, maka Khidir mengatakan, bukankah sudah kusyaratkan di awal, apapun yang saya lakukan jangan engkau tanya. Maka Nabi Musa akhirnya mengatakan, jika seandainya aku bertanya lagi, maka sudahlah cukup udzurmu. Ya, cukup udzurmu, ini sudah ngaku kalah. Maka ikhwani pada yang ketiga juga akhirnya tidak sabar, mereka memasuki satu kota, ya satu daerah, kemudian minta dijamu, karena tamu ya, tamu punya hak, ya sebagaimana pada syariat kita, Nabi SAW mengatakan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim dhaifahu. Siapa di antara kalian beriman kepada Allah dan pada hari akhir, hendaknya muliakan tamunya. Jadi mereka minta dijamu, kiranya penduduk tadi semuanya bakhil. Mereka tidak ada seorang pun yang mau menjamu mereka berdua. Dan tatkala mereka sedang berada di kota tersebut, Khidir melihat ada satu bangunan yang sudah hampir roboh, ya bangunan tersebut, dindingnya hampir roboh. Maka tanpa diminta, ya tanpa meminta upah, tanpa disuruh, Khidir bekerja untuk memperbaiki rumah tadi. Dia tegakkan tembok tadi. Maka Nabi Musa mengatakan, laut takhatta alaihi ajra. Jika seandainya kau mengambil upah dari kerja ini, kita lelah, kita lapar, minta makan tidak dikasih, datang kau kerja tanpa upah. Jika seandainya kau syaratkan dulu minta upah, baru engkau kerja. Maka Khidir mengatakan, hadza firaqu baini wa bainik. Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, rahimahullah Musa, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Kalaulah dia tidak bertanya seperti ini, maka akan ada cerita-cerita aneh selanjutnya. Ya, tapi karena ketiga dia sudah tanya lagi, akhirnya pisah. Coba perhatikan ikhwani, kasus yang ketiga yang terjadi, tatkala dia menegakkan, kemudian tatkala diberitahu, apa sebabnya? Beliau mengatakan, ceritakan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi, ayat 82. Allah mengatakan, wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzullahuma wa kana abuhuma saliha. Perhatikan, Allah tabaraka taala mengatakan, Khidir berkata, adapun dinding yang saya perbaiki, wahai Musa, dinding itu adalah milik dua orang anak yatim yang hidup di kota tersebut. Dan di bawah dinding tadi, ya di tanahnya, itu ada kanzullahuma. Ada kanzullahuma, yaitu ada perbendaharaan harta milik mereka berdua yang ditinggalkan untuk mereka oleh orang tua mereka. Wa kana abuhuma salihah. Dan kedua orang tua anak tersebut adalah orang saleh. Orang saleh. Jadi ikhwani kaum muslimin, Imam Ibnu Katsir menukilkan sebagian riwayat dari Israiliyat yang menyatakan bahwa ini sebenarnya keturunan ketujuh. Anak ini keturunan yang keberapa? Ketujuh. Ya. Tapi tetap harta itu dijaga supaya sampai ke tangan mereka oleh Allah tabaraka taala, dijaga. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebab kenapa penjagaannya itu dilakukan oleh Allah. Allah sebutkan di sini, wa kana abuhuma salih. Kedua orang tua anak ini adalah orang salih, orang yang melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah tabaraka taala. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan, fihi dalilun ala anna ar-rajula salih yuhfadhu fi dzurriyyatihi wa tashmalu barakati ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah bi syafa'atihi fihim wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jannah litaqarra 'ainuhu bihim kama ja'a fil Qur'an wa warada bihi sunnah. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Imam Katsir mengatakan ayat ini merupakan dalil yang sangat jelas bahwa seorang yang saleh Seorang yang saleh, orang yang menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah, akan dijaga untuknya keturunannya. Dijaga keturunannya. Wa tashmalu barakati ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah. Dan keberkahan ibadah yang dia lakukan ini akan mencakup, dirasakan juga oleh keluarganya, baik dunia maupun akhirat. Kalau dunia jelas, coba lihat harta tadi itu dijaga oleh Allah tabarak wa ta'ala sampai anak ini nanti besar, mereka akan mendapatkannya, dijaga oleh Allah. Kenapa? Kedua orang tuanya saleh. Adapun di akhirat, insyaallah dengan syafaat, maka ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabarak wa ta'ala, ini hal yang hendaknya kita camkan. Kalau kita menjaga Allah, niscaya Allah akan memberikan kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Kemudian nukilan yang kedua, seorang ulama kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, qad jawazal mi'ah sana, umurnya sudah 100 lebih. Siapa yang lebih dari 100 tahun umurnya di yang hadir di majelis kita saat ini? Siapa yang mungkin 100 101 lah umurnya? Ada, coba tunjuk tangan yang 101. Umurnya yang 101. 110 enggak ada kan? Enggak ada. Jadi ulama ini katanya, sebagai ulama umurnya sudah 100 lebih. Wa huwa mutamatti'un biquwwatihi wa aqlihi. Sedangkan dia masih merasakan akal yang cerdas, kemudian kesehatan yang sangat luar biasa. Jadi suatu hari sudah tua, kakek, tua renta ini sudah. Kiranya suatu hari dia melompat dengan lompatan tinggi seperti anak muda. Maka orang-orang mengatakan hati-hati, mungkin kalau antum lihat seorang kakek lari kencang, antum mengatakan awas kek jantung, kan gitu antum lihat sekarang, jantungnya awas. Tapi ini tatkala dia lompat syadidatal wathbah, kencang lompatnya, tinggi lompatnya, orang utiba fidzalik, dia dicela oleh orang-orang, maka dia mengatakan hadhihi jawarihu hafiznaha anil ma'asi fis sighar fahafidhahullahu alaina fil kibar. Kalian belum tahu ya, kata beliau, ini anggota tubuh yang saya punya ini, saya jaga dari maksiat di saat saya muda, maka di saat saya tua dijaga oleh Allah. Nah, langsung kita berpikir ya, sakit-sakitan ini mungkin banyak maksiat kita. Ya mungkin saja, bukan kita ingin nyalahkan siapa yang ada di hadapan kita, tidak, introspeksi untuk diri kita pribadi. Bukan nanti antum keluarnya ini sakit nih karena banyak maksiat nih bapak ini, bukan, itu enggak ada gunanya bagi antum. Tapi timbang masalah ini kepada diri kita pribadi, kita lihat apa, karena ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Allah mengatakan tidak ada satu musibah menimpa kalian kecuali karena ulah tangan kalian, karena dosa yang kalian lakukan. Yang dimaafkan oleh Allah itu lebih banyak. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Kemudian nukilan yang ketiga, Sa'id bin Musayyib pernah mengatakan, la azidanna fi salati min ajlik, aku akan terus menambah salatmu demi harapan agar engkau menjadi anak yang baik wahai anakku. Ya, ini jadi seorang ayah berusaha menjadi orang saleh, ya, berharap pahala dari Allah tabaraka taala sekaligus berharap anaknya dijaga oleh Allah setelah beliau meninggal. Ini ikhwani kaum muslimin dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Jadi ini penjagaan yang pertama dalam urusan apa? Dalam urusan dunia. Jadi kalau kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita dalam urusan dunia kita. Kesehatan, kemudian rezeki, kemudian keluarga akan dijaga oleh Allah tabaraka taala. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Bahkan beliau menukil satu hal yang sangat luar biasa, bagaimana Allah menjaga seorang hamba tatkala dia menjaga aturan perintah Allah tabaraka taala, yaitu budak atau maula yang dimiliki oleh Nabi SAW. Ya, tatkala dia terdampar di satu pulau, pecah sampan yang dia tumpangi, kata Imam Ibn Rajab, kemudian dia terdampar di suatu pulau di dekat hutan, maka dia didekati oleh apa? Singa. Didekati oleh apa? Didekati oleh singa. Dia mengatakan, aku adalah pembantu Rasulullah SAW. Aku adalah pembantu Rasulullah SAW. Singa tadi bergerak seperti menunjukkan jalan kepada sahabat ini. Maka dia dituntun sampai keluar. Dituntun keluar hutan tadi, diikuti langkah singa tadi, dituntun sampai keluar. Kemudian setelahnya singa tadi menggerakkan badan seperti mengucapkan kata perpisahan. Ini subhanallah ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Janji Allah benar, ihfadillaha yahfadzka. Jagalah Allah, jaga perintah dan tinggalkan larangannya, maka niscaya Allah tabaraka taala akan menjaga untuk kebaikan agamamu. Kemudian yang kedua, ini yang paling terpenting dan termahal, dijaga kebaikan apa? Agama. Dijaga kebaikan agama, ikhwan kaum muslimin muliakan oleh Allah. Ini yang paling luar biasa. Bahkan Imam Ibn Rajab mengatakan wa huwa asyrafun nau'ain. Penjagaan yang kedua adalah penjagaan yang sangat diharapkan dan yang paling mulia dari dua macamnya. Yaitu Allah menjaga seorang hamba dalam agama dan imannya. Menjaga iman kita, menjaga agama kita. Jadi kalau kita makin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, melakukan perintahnya, meninggalkan larangannya, maka agama kita akan dijaga. Menjaga selama hidupnya tidak terjatuh ke dalam syubhat. Selama hidupnya tidak terjatuh ke dalam syubhat yang menyesatkan. Selama hidupnya tidak mengikuti syahwat yang diharamkan oleh Allah. Bahkan menjaga orang ini sampai tatkala meninggal nanti dia bisa mengucapkan syahadat. Ini ikhwani yang paling mahal ini, yang paling mahal. Bahkan jika saat ini dibandingkan mana pilih antara dua penjagaan ini, dunia ataukah akhirat, maka kita tentunya lebih memilih apa? Memilih akhirat. Tapi insya Allah kalau kita menjaga perintah Allah, kedua-duanya akan diberikan oleh Allah. Di sisi dunia kita akan diberikan, di sisi akhirat juga akan dijaga oleh Allah. Kita tidak pernah terjatuh ke dalam perkara-perkara syubhat yang menyesatkan. Kita tidak pernah terjatuh ke dalam syahwat-syahwat yang diharamkan oleh Allah. Kemudian kita juga akan dijaga oleh Allah. Tatkala meninggal, kita tetap berada dalam iman. Kita bisa melantunkan syahadat la ilaha illallah. Yang Nabi SAW mengatakan, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Ini ikhwani kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Dalam surat Al-Anfal ayat 24, Allah Tabaraka Ta'ala mengatakan, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Maksudnya Allah Tabaraka Ta'ala menghalangi antara seorang dengan hatinya. Abdullah bin Abbas mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan yahulu bainal mu'mini wa bainal ma'siyati allati tajurruhu ilan nar. Allah akan menghalangi seorang mukmin antara ia dengan satu maksiat, sehingga kalau ia melakukan maksiat ia bisa terjatuh ke dalam neraka. Maka Allah halangi, Allah jaga mukmin tadi supaya tidak terjatuh ke dalam apa? Ke dalam maksiat. Dan ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau Allah menjaga iman kita, menjaga agama kita, ini hal yang patut disyukuri. Ini karunia besar. Walaupun kadangkala kita tidak menyadarinya. Kita tidak sadar kalau itu termasuk bentuk penjagaan Allah. Karena itu Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, innal abda la yahummu bil amri minat tijarati wal imarah. Kadangkala seorang hamba, kata Abdullah bin Mas'ud, menginginkan sesuatu dari urusan dunia. Ingin berdagang, ingin menjadi penguasa, ingin menjadi pemimpin. Fayanzurullahu ilaih, Allah lihat hamba tadi, dia ingin menjadi seorang saudagar, dan ia mungkin suatu saat ingin menjadi seorang pejabat. Maka Allah lihat, Allah katakan pada malaikat, isrifuhu an, palingkan, jangan sampai ia menjadi orang kaya, jangan sampai ia menjadi pemimpin, palingkan itu darinya. Kenapa? Karena kalau aku mudahkan ini kepadanya, dia akhirnya berdagang, kemudian berhasil, punya harta banyak, akhirnya ini menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Palingkan dia supaya ia tidak menjadi pemimpin. Karena kalau ia jadi pemimpin, dia bisa masuk neraka. Akhirnya dipalingkan. فَيَصْرِفُهُ اللَّهُ عَنْ. Akhirnya Allah palingkan dua hal ini darinya. فَيَظَلُّ يَتَطَيَّرْ. Tapi hamba ini selalu merasa bernasib sial. Dilihat temannya yang sama-sama mengawali karir bisnis, temannya sudah masya Allah perusahaannya, dia begitu-begitu saja. Akhirnya mengatakan, aduh kalah aku dengan si fulan. Kemudian tatkala dia sama-sama ingin menjadi pemimpin, dia kalah dengan temannya, dia tidak jadi. Dia mengatakan, si fulan lebih layak kayaknya. Kalah aku dari sisi kewibawaan daripada temanku. Abdul Mas'ud mengatakan, wa ma huwa illa fadlullah. Padahal yang ditetapkan untuknya adalah karunia Allah, tapi dia tidak sadar. Maka ikhwani kaum muslimin, apapun keadaan, apapun yang ditetapkan Allah untuk kita, yakinilah itu adalah karunia. Itu adalah karunia. Tatkala Allah tidak mudahkan antum dalam usaha, gagal dalam usaha, itu sebenarnya karunia. Mungkin saja kalau disukseskan oleh Allah Tabaraka Ta'ala, Anda akan menjadi orang yang lupa. Makanya yang tepat kita minta itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan bukan hal baik orang minta, ya Allah berikan padaku kekayaan, ya Allah berikan kepadaku harta, itu doanya enggak baik seperti itu. Kenapa? Karena kaya Dan kemudahan itu kadangkala bisa menyebabkan seorang itu kufur nikmat. Jadi minta yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami di dunia hal yang baik, wa fil akhirati hasanah, kemudian di akhirat juga yang baik, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Jadi tatkala kita dengan seorang teman sama-sama berusaha, kata Abdullah bin Mas'ud, kiranya dia berhasil, kita tidak berhasil. Sama-sama ingin menjadi pemimpin, dia akhirnya berhasil mencapai cita-citanya, sedangkan kita tidak. Akhirnya hamba yang tak berhasil ini tatayyar, selalu merasa bernasib sial. Padahal yang ditetapkan Allah untuknya adalah karunia, nikmat besar yang Allah berikan kepadanya. Karena keselamatan agama itu jauh lebih berharga bagi seorang muslim. Karena itu ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah, hendaknya kita selalu berdoa agar kiranya Allah menjaga agama kita. Selalu berdoa. Karena hati manusia itu berada di antara jari-jemari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW, kata Anas, kana yukfir. Nabi itu selalu banyak berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa Nabi. Itu doa yang selalu diucapkan Nabi, sekaligus mengajari para sahabat. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Selalu berdoa, karena keselamatan untuk agama itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Siapa yang bisa menjamin, yang hidup, yang hadir di majelis kita ini, sampai akhir hayat berada di atas sunnah, mencintai sunnah, membela sunnah. Siapa yang bisa menjamin? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنْ عَلَيْهِ الْفِدْنَةِ. Orang hidup tidak aman dari fitnah, enggak ada yang bisa menjamin. Maka ikhwani, keselamatan agama itu jauh lebih penting dari hal yang lainnya. Karena itu Nabi SAW selalu berdoa ini, mengajarkan doa ini kepada para sahabat. Sehingga Anas mengatakan, fakultu ya Rasulullah, aman nabika wa bima ji'ta bihi, fahal takhafu alaina. Ya Rasulullah, kami sudah beriman kepadamu, beriman dengan semua yang kau bawa, apakah engkau masih takut kami berbalik hatinya? Bayangkan ikhwani, mungkin kalau kita hitung-hitung relanya para sahabat beriman di Mekah, meninggalkan harta mereka, dimusuhi oleh semua manusia kala itu, secara hitung-hitungan mungkinkah orang yang sepertinya akan berbalik menjadi murtad, membenci Islam? Kalau hitung-hitungan dunia kayaknya enggak mungkin. Sehingga tatkala Nabi selalu berdoa, para sahabat tahu ini mengajarkan kepada mereka, maka Anas mengatakan, kami sudah beriman, kami iman di semua yang kau bawa, apakah engkau masih takut kami berbalik? Maka Nabi SAW mengatakan, naam, ya, aku masih takut. Innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahmani yuqallibuha kaifa yasha. Karena hati manusia itu berada di antara jari-jemari Allah, dan Allah membalikkan sesuai dengan yang Ia kehendaki. Maka ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah, kita selalu mohon keselamatan untuk agama kita. Allahumma inna as'aluka al-afwa wal-afiyah. Allahumma inna as'aluka al-afwa wal-afiyah. Allahumma inna as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini. Lihat yang pertama, yang dibaca Nabi di waktu pagi dan di waktu petang. Doa zikir pagi dan doa untuk zikir di waktu sore. Yang dibaca oleh Nabi pertama diminta al-afwa wal-afiyah, keselamatan apa? Fi dini. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Ya Allah, aku memohon kepadamu maaf dan keselamatan. Dalam hal apa? Fi dini, dalam urusan agak itu yang pertama. Baru yang kedua untuk urusan dunia, fi dini wa ma'ashi wa akibat dan seterusnya. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Jadi yang pertama kita mohon agar kiranya agama kita diselamatkan oleh Allah, apalagi di zaman yang syubhat banyak. Syubhat yang menyesatkan banyak. Banyak sekali. Kalau kita tidak kuat, tidak diberi bimbingan oleh Allah, pasti kita akan melenceng. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian selanjutnya Nabi SAW bersabda, setelah beliau mengatakan ihfadzillaha yahfadzka, beliau SAW mengatakan ihfadzillaha tajiduhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya, yaitu mendapati Allah selalu berada di hadapanmu. Apa maknanya ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah? Tujahaka, di hadapanmu, makna artinya adalah selalu menolongmu, selalu bersamamu, selalu menjagamu, selalu menolongmu, selalu memberikan bimbingan kepadamu. Ini makna tujahak. Jadilah, jagalah Allah tabarak wa ta'ala, maka Allah akan engkau dapat selalu berada di depanmu. Allah akan selalu menjagamu, Allah akan selalu menolongmu, Allah akan selalu membimbingmu. Ya, ini makna tujahak. Jadi kalau kita selalu menjaga Allah, maka Allah akan selalu bersama kita. Allah akan selalu membela kita. Allah selalu akan membimbing kita. Dan Allah akan selalu memberi pertolongan kepada kita. Ini kalau kita menjaga Allah tabaraka wa ta'ala. Ini disebut dengan ma'iyah, kebersamaan, tapi ma'iyah khusus. Karena kebersamaan Allah itu ada dua. Pertama ma'iyah khusus, dan yang kedua ma'iyah umum. Ma'iyah khasah dan ma'iyah ammah. Jadi makna ihfadillaha tajiduhu tujahak, jagalah Allah, niscaya Allah akan berada selalu di hadapanmu. Ini kebersamaan yang dikatakan kebersamaan yang khusus. Karena itu kita dapati ya beberapa ayat selalu dikatakan Allah bersama hamba dan sebagainya. Ini bisa diartikan kebersamaan yang khusus dan bisa diartikan kebersamaan yang umum. Kebersamaan yang khusus artinya pembelaan. Kebersamaan yang khusus artinya penjagaan. Kebersamaan yang khusus artinya pertolongan, bimbingan. Ini kebersamaan yang khusus. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala tatkala perintahkan Nabi Musa dan Harun untuk berangkat berdakwah kepada Fir'aun, mereka mengatakan bahwasanya mereka takut. Iya, mereka berdua takut. Mereka takut dibunuh. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan kalian berdua takut, karena sungguhnya aku akan selalu bersama kalian berdua. Ini kebersamaan apa ini? Khusus. Yaitu kebersamaan yang akan mendatangkan pertolongan, pembelaan, penjagaan, dan bimbingan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tatkala Nabi Musa alaihi salatu wasalam dan Bani Israel dikejar oleh tentara Fir'aun, dan kedua belah pihak sudah melihat, Fir'aun sudah melihat rombongan Musa dan Musa sudah melihat rombongan Fir'aun, tentara Fir'aun, dan di hadapan mereka ada laut. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan dalam surah Syuara, falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Tatkala kedua kelompok ini, tentara Fir'aun dan Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa, sudah saling sama-sama melihat dan di hadapan Bani Israel tidak ada jalan kecuali laut, maka Bani Israel kala itu mengatakan inna lamudrakun, pasti kita akan disusul oleh mereka, terkejar oleh mereka. Kenapa? Karena sudah lihat itu pasukan, kita tidak punya jalan. Maka apa kata Nabi Musa? Kalla, tidak, kita tidak akan pernah tersusul oleh mereka. Inna ma'iyya, sesungguhnya bersamaku ada Rabbku. Kebersamaan di sini adalah kebersamaan apa? An-nasr, pertolongan, at-ta'yid, ya dukungan, ya pembelaan, bimbingan, sehingga terbukti Allah tabaraka taala mengatakan pukullah laut tadi dengan menggunakan apa? Tongkatmu. Fam falaq fakana kullu firqin kattawdil azim. Maka terbelahlah laut menjadi berapa jalan? 12 jalan. Dan setiap jalan dipisahkan dengan air yang bagaikan gunung. 12 jalan. Hanya dengan dipukulkan apa? Tongkat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Jadi ini kebersamaan yang khusus. Dan ini yang dimaksudkan oleh hadis. Ihfadillaha tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya selalu berada di hadapanmu, selalu bersamamu, dalam artian membela, menolong, menjaga, dan selalu memberi bimbingan kepadamu. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah. Adapun ma'iyya umum, itu kebersamaan kepada semua makhluk, karena Allah bersama dengan semua makhluk. Ya, kebersamaan yang artinya melihat dan mengawasi mereka. Sebagaimana Allah tabaraka taala katakan dalam surat Al-Mujadilah ayat 7, Allah tabaraka taala berfirman, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum. Allah tabaraka taala mengatakan tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang melainkan Allah keempatnya. Kemudian antara empat orang, kecuali pasti Allah yang kelima. Lima orang, kecuali Allah yang keenam. Wala adna min dhalik, tidak ada hitung yang lebih rendah daripada ini, dan tidak pula lebih banyak, illa wa huwa ma'ahum, kecuali Allah selalu bersama dengan mereka. Ini kebersamaan umum, mengawasi, mendengar, melihat. Tapi kalau yang pertama tadi, kebersamaan secara khusus. Dan yang kita mohon adalah kebersamaan secara khusus. Karena itu Nabi kita yang mulia SAW juga memiliki kepercayaan ma'iyah khusus bagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa kepercayaan luar biasa, tatkala tawakalnya luar biasa. Tatkala Bani Israel mengatakan kita akan disusul oleh, tersusul oleh pasukan Fir'aun, dia mengatakan kalla, tidak. Coba lihat tawakalnya Nabi SAW, keyakinan Nabi kepada Rabbnya, pembelaan yang akan diberikan pada Allah Tabaraka Ta'ala kepada beliau. Tatkala mereka berdua, yaitu Nabi dan Abu Bakar di gua, apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, jika seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke bawah kakinya, pasti mereka akan melihat kita. Karena mereka sudah sampai di gua Thur yang di dalamnya ada siapa? Rasulullah dan Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, kalau mereka melihat ke bawah saja, mereka akan melihat kita. Maka apa kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari? Nabi SAW mengatakan, ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Ya Abu Bakar, apa pendapatmu dua orang dan yang ketiganya adalah Allah? Jadi enggak akan mungkin, kita pasti akan ditolong Allah karena Allah bersama kita. Sama seperti tatkala Nabi SAW dikejar oleh Suraqah. Ya, tatkala dikejar oleh Suraqah, Abu Bakar selalu melihat ke belakang, takut-takut entah dipanah atau dekat dan sebagainya, tapi Nabi tetap baca Quran, melihat ke depan. Karena Nabi yakin bahwasanya Allah akan membela dan menolong beliau, menjaga beliau alaihi salatu wassalam. Jadi intinya ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala, bahwa penjagaan kita terhadap Allah tabaraka taala maknanya adalah menjaga aturannya. Kalau kita jaga aturan Allah, niscaya Allah akan menjaga urusan dunia kita dan Allah akan menjaga urusan akhirat dan agama kita. Kemudian kalau kita menjaga Allah, niscaya Allah tabaraka taala akan memberikan pertolongan pada kita. Allah akan membela kita. Allah akan menjaga kita. Allah selalu akan membimbing kita kalau kita menjaga aturan Allah tabaraka taala. Kemudian terakhir, secara singkat Nabi SAW melanjutkan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Kalau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ini yang selalu kita ikrarkan di saat kita membaca Al-Fatihah. Kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikhwani kaum muslimin, meminta mesti meminta kepada Allah. Terkhusus perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Karena kalau kita meminta sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk, perbuatan tadi, sesuatu yang kita minta tadi hanya bisa dilakukan oleh Allah, maka kalau kita minta kepada selain Allah, inilah syirik. Contoh, kita meminta dimudahkan rezeki pada selain Allah, syirik, karena yang memudahkan rezeki hanya Allah. Iya, jadi idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau minta, maka mintalah kepada Allah. Dalam segala perkara yang tidak ada yang mampu melakukan kecuali kepada Allah, mintalah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua juga para ulama membahas, meminta sesuatu yang mampu dilakukan oleh manusia itu juga sebenarnya dilarang kalau kita minta kepada manusia. Ya, kita minta sesuatu ini hukum asalnya tidak boleh. Maka dalam hadis dikatakan, tatkala seorang banyak meminta dan banyak meminta, kelak di hari akhirat Allah akan bangkitkan sedangkan wajahnya tidak apa? Tidak berdaging. Maka Nabi SAW katakan dalam hadis sahih, Nabi SAW mengatakan bahwasanya permintaan itu hanya boleh dilakukan oleh tiga orang. Selainnya suhtun, selainnya adalah haram, yang kalau dia memakannya, dia memakan yang haram. Jadi ini kuani, sampai Nabi SAW membaiat sebagian para sahabat untuk tidak apa? Untuk tidak minta. Tidak minta, diantaranya Abu Bakar yang dibaiat, Abu Dzar yang dibaiat untuk tidak minta. Sampai seorang rawi mengatakan, demi Allah, saya melihat salah seorang di antara mereka tatkala naik kendaraan kemudian jatuh cambuknya, dia tidak pernah meminta kepada seorang pun untuk mengambilkan cambuknya. Dia yang turun dan dia mengambilnya. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Jadi sebisa mungkin kita jauhi yang namanya meminta. Kita jauhi yang namanya peminta, yaitu meminta untuk kepentingan diri kita pribadi. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat dimuliakan oleh Allah. Kemudian kalau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada siapa? Kepada Allah tabaraka wa ta'ala semata. Inilah ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah, sebagian hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam wasiat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan pembahasan tentang hadis ini, yaitu terkait dengan takdir. Ya, terkait dengan takdir Allah tabaraka wa ta'ala, terkait dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian mungkin yang dapat kita sampaikan, semoga ada faedahnya. Dan setelahnya, kalau ada yang ingin ditanyakan dalam pembahasan atau dalam perkara yang lain, kita persilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, adapun terkait dengan takdir yang ditanyakan, maka insyaallah permasalahan takdir akan kita bahas pada pertemuan akan datang pada potongan hadis selanjutnya. Tatkala Nabi SAW mengatakan wa a'lam annal ummata law istama'at ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka in qad katabahu Allahu lak wa in istama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aklamu wa jaffatis suhuf. Jadi insyaallah potongan hadis yang terakhir ini akan kita bahas minggu depan, ya pekan depan insyaallah, terkait dengan takdir yang ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Terkait pertanyaan, apakah orang-orang yang melakukan dosa bisa mendapat syafaat dari Nabi selama mereka masih muslim? Jawabannya bisa insyaallah. Iya, bisa. Bahwa yang mendapatkan syafaat termasuk diantaranya adalah pelaku maksiat. Ya, pelaku maksiat selama dia masih muslim. Jadi kita semua paham tentang syarat dan ketentuan syafaat. Ya, pertama ridha dari Allah tabaraka taala. Ya, ridha dari Allah tabaraka taala. Kemudian izin Allah kepada orang yang akan memberi syafaat dan ridha Allah kepada orang yang akan diberi syafaat. Jadi intinya selama dia muslim bertauhid kepada Allah tabaraka taala sekalipun melakukan maksiat, maka insyaallah dia berhak mendapatkan syafaat yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW. Karena para ulama mengatakan di antara orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi SAW adalah orang yang tatkala ditimbang dosanya dengan kebaikannya itu seimbang. Ya, karena kalau lebih berat pahala, insyaallah dia akan masuk surga. Atau lebih berat dosanya dia dijanjikan oleh Allah tabaraka taala masuk neraka. Kemudian didapati ada sebagian kaum muslimin tatkala ditimbang pahala dan dosa seimbang dia. Maka di sini akan diberikan kepada syafaat kadangkala kepada orang ini, kemudian dia berhak masuk ke dalam surga wallahu taala alam. Jadi selama dia muslim insyaallah berhak mendapat syafaat dari Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertanyaan ini bukan pertanyaan akan tapi mungkin akan saya komentari. Tolong jelaskan sedikit biografi Syekh Al-Albani rahimahullah dan beliau berguru kepada siapa. Ini ikhwan nih, beberapa sering orang bertanya, ya orang bertanya mungkin yang pertanyaan ini ada latar belakang, mungkin baik dia mendengar bahwa Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala tidak memiliki guru. Jadi kalau disebut dalam istilah suhufi, yaitu orang belajar dari buku, belajar dari lembaran, atau kita kenal sekarang dengan istilah otodidak. Ya. Sehingga sebagian orang menukil beberapa perkataan-perkataan para ulama, bahwa orang yang belajar seperti ini sistemnya, maka akan lebih banyak salahnya daripada apa? Daripada benarnya. Lebih banyak salahnya daripada benarnya. Orang seperti ini lebih banyak salahnya daripada benarnya. Dan ini sebenarnya kaidah yang sudah dijelaskan oleh para ulama memang, bahwa seorang muslim itu mesti bertalaqqi kepada seorang guru. Bertalaqqi kepada seorang guru itu belajar langsung dari seorang ulama, dari seorang yang memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dia belajar darinya, jangan sampai ia belajar otodidak, dia belajar sendiri. Karena memang berbahaya. Bagaimana para ulama mengatakan akan lebih banyak salahnya daripada apa? Daripada benarnya. Tapi ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala, kadang kala ada seorang yang melakukan sistem belajar seperti ini, dia belajar dari buku ya, dengan arahan yang ada di buku, ilmu-ilmu alat sudah dikuasai di buku dan sebagainya dia belajar. Ini ikhwani kaum muslimin, bukan kemudian kita katakan semuanya pasti. Jadi 100 yang belajar seperti ini, 100 pula yang semuanya banyak salahnya, tidak. Ya, tidak seperti itu. Kita akan dapati beberapa orang, di antaranya ada contoh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan perlu diketahui bahwasanya kalau dikatakan murni Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala tidak punya guru, maka ini juga tidak benar. Karena ada seorang ulama besar di Suriah kala itu memberikan ijazah, memberikan apa namanya izin untuk meriwayatkan hadis yang beliau riwayatkan dari gurunya sebelumnya. Kemudian kalaupun seandainya Syekh Al-Albani rahimahullah adalah orang yang belajar hanya otodidak, tidak punya guru misalnya, tapi bukankah karya beliau sebagai bukti nyata bahwasanya beliau termasuk di antara mungkin orang yang belajar otodidak, akan tapi orang yang keilmuannya diakui oleh kawan maupun lawan. Dan kalau antum belajar membaca karya-karya para ulama yang menuliskan tentang biografi beliau rahimahullah taala, maka ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala, seluruh ulama yang ada di dunia, khususnya ulama-ulama yang berkecimpung dalam bab hadis, mereka mengakui kedalaman ilmu Syekh Al-Albani rahimahullah. Saya pernah membaca penjelasan biografi beliau bahwa ulama yang ada di India dan ulama-ulama ahli hadis di India terkenal dengan keahlian mereka dalam bidang hadis. Kala itu mereka tidak memahami atau berselisih dalam satu hadis. Maka kala itu majelis pertemuan mereka, ini ulama India berkumpul, ulama-ulama pakar-pakar hadis di India berkumpul. Akhirnya mereka sepakat, tatkala tidak memiliki titik temu dalam memahami satu hadis, akhirnya mereka sepakat menanyakan permasalahan ini kepada alim yang paling alim di dunia kala itu dalam bidang hadis. Mereka akhirnya sepakat menulis surat kepada siapa? Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah, dan karya beliau sebagai bukti nyata. Ratusan jilid karya beliau. Khususnya silsilah hadis sahihah, silsilah hadis dhaifah. Ini luar biasa ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Jadi kalaupun saatnya memang beliau otodidak, tapi karya beliau itu sangat luar biasa. Diakui baik kawan maupun lawan. Makanya kita katakan, siapa antum dan siapa kita yang mungkin ragu terhadap keilmuan siapa? Syekh Al-Albani rahimahullah. Bahkan ada sebagian kadang bertanya kepada kita seperti ini, "Ustaz, apa pendapat antum tentang Syekh Al-Albani?" Saya hanya ketawa kecut. Kenapa? Masa saya ditanya siapa Syekh Al-Albani rahimahullah? Inilah beliau, imam besar, ulama besar dalam bidang hadis di zaman kita. Ya, dalam bidang hadis zaman kita. Itu dinyatakan oleh semua ulama, dan bukti nyata dari yang disebutkan oleh para ulama, rekomendasi beliau dan sebagainya, itu karya-karya beliau yang sangat luar biasa. Namun apakah Syekh Al-Albani itu tidak pernah salah? Ini tidak benar. Nah, Syekh Al-Albani sama seperti manusia. Karena kita ahlu sunnah meyakini tidak ada yang ma'sum kecuali siapa? Rasulullah. Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata, "Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahibi hadzal qabr." Semua perkataan bisa diambil dan bisa ditolak kecuali perkataan orang yang ada di kuburan ini, sembari menunjukkan jarinya ke arah kuburan Rasulullah SAW. Jadi kalau dikatakan beliau pernah salah, pernah. Ada enggak salah beliau? Ada, karena beliau manusia. Siapa yang tidak ada salah selain Rasulullah? Siapa yang maksum selain Rasulullah? Tapi ikhwani kaum muslimin, beliau adalah ulama besar. Ya, beliau adalah ulama besar. Dan sekalipun seandainya kita katakan bahwa beliau itu belajar otodidak, belajar dari buku dan sebagainya, tapi karya beliau dan tazkiyah para ulama, rekomendasi para ulama merupakan hal yang sangat luar biasa yang kita baca dari mereka. Ini ikhwani kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Wallahu a'lam. Bagaimana caranya kalau kita meminta tolong untuk diambilkan sesuatu kepada istri atau anak kita, apakah juga tidak diperbolehkan sementara kita kesulitan untuk mengerjakannya? Ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah, yang pertama kita katakan bahwa meminta sesuatu, yaitu harta atau apa, untuk kepentingan pribadi, ini yang ditetapkan oleh syariat, termasuk perkara yang dilarang oleh syariat, kalau tidak ada alasan atau kebutuhan seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada Qabisah radhiyallahu an. Ya, kepada Qabisah radhiyallahu an. Ini kalau meminta uang, meminta barang atau apa untuk kepentingan pribadi kita, maka ini hendaknya dijauhi. Ya, bahkan Nabi SAW dengan tegas mengatakan, kalau dilakukan maka hasil dari yang engkau minta tadi adalah suhtun, yaitu perkara haram, yang kalau engkau makan, kalau engkau konsumsi, maka engkau makan atau mengkonsumsi sesuatu yang haram. Adapun kalau meminta tolong, ya meminta tolong, maka ini para ulama mengatakan tidak sampai ke tingkat haram. Ya, tidak sampai ke tingkat haram. Tidak sampai ke tingkat haram. Seperti minta apa namanya, tolong mengambilkan sebagainya, maka ini hal yang wajar. Tapi sebisa mungkin kalau kita bisa melakukan tanpa pertolongan, ini alangkah baiknya. Ya, sebagaimana sahabat tadi, ini disebutkan tatkala cambuknya jatuh, dia tidak meminta pertolongan, tidak meminta tolong dari seorang pun karena takut termasuk perkara yang dilarang oleh Nabi dalam bayat. Karena mereka sudah bayat tidak minta tolong. Sudah minta tolong umum, maka termasuk dia tidak berani meminta untuk diambilkan cambuknya. Ya, ini termasuk perkara yang sangat baik. Jadi kalau kita bisa melakukan aktivitas kita sendiri ya, tanpa meminta tolong kepada siapapun, maka ini langkah baiknya. Sama seperti mungkin yang ditanyakan di rumah misalnya, kalau kita mampu misalnya melakukan satu pekerjaan yang tidak mengandalkan istri kita, langkah baiknya. Langkah baiknya, bukankah Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala ditanya apa kerja Nabi SAW di dalam rumah, maka apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau itu apa kerjaan Nabi di rumah? Melakukan pekerjaan rumah tangga membantu istri beliau alaihi salatu wasalam. Bahkan kalau ada baju yang kaya, siapa yang menjahit? Nabi SAW menjahit. Kemudian kalau ada sandal yang putus, siapa yang menyambungnya? Nabi SAW dengan sendiri menyambungnya. Kemudian kana fi mihnati ahli, selalu berusaha untuk membantu istrinya sampai tatkala dikumandangkan azan baru beliau berhenti, kemudian melaksanakan sholat berjamaah dengan kaum muslim. Ini Nabi kita yang mulia salam, ini panutan kita. Jadi kalau kita memang bisa mengerjakan pekerjaan rumah yang tidak mengandalkan istri, ini jauh lebih baik. Maka jangan ya, ini kita katakan baik ya, bukan berarti enggak boleh. Jangan kemudian para ibu-ibu mengatakan itu enggak boleh bang, nyuruh-nyuruh enggak boleh. Bukan ini maksudnya. Tapi kalau bisa langkah baik ya. Ini sedikit tolong, sedikit perintah, sedikit perintah. Sampai istri mau duduk sebentar sudah dipanggil lagi dan sebagainya. Alangkah baiknya kalau kita mencontoh siapa? Rasulullah SAW. Tapi di satu sisi kita juga mengatakan alangkah baiknya seorang istri itu berbahagia dan berbangga tatkala ia bisa membantu siapa? Suaminya. Jadi intinya kita sama-sama memahami ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat kita, wallahu taala alam. Baik, tentang baiat, baiat itu sumpah setia. Baiat itu sumpah setia. Jadi kalau seandainya sumpah setia untuk taat, sumpah setia untuk melakukan perintah dan sebagainya, ini namanya baiat. Dan kemudian ditanyakan apakah benar baiat-baiat yang dilakukan oleh kelompok dengan pemimpin-pemimpin mereka, maka wallahu ta'ala alam, baiat yang dibicarakan dalam syariat adalah baiat yang dilakukan masyarakat kepada penguasanya, kepada pemimpinnya, bukan kepada pemimpin kelompok ya. Bukan kepada pemimpin kelompok, tapi baiat yang dilakukan kepada pemerintah, baiat yang dilakukan kepada penguasa, itu yang namanya baiat. Karena itu ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala, baiat-baiat yang dilakukan oleh sebagian kelompok membaiat pemimpinnya dan mengajak orang untuk berbaiat kepada pemimpin, ini baiat-baiat sesat, tidak benar ini. Baiat-baiat seperti ini tidak benar, karena baiat itu hanya dilakukan kepada penguasa. Baiat itu hanya dilakukan kepada pemimpin kaum muslimin. Wallahu taala alam. Taib, tentang salat fajar dengan salat qabliyah subuh, tentang perbedaannya kita katakan wallahu taala alam. Salat fajar yang Nabi SAW katakan rakatayil fajar, dua rakaat fajar yang dilakukan seorang itu qabliyah, itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi Nabi katakan dua rakaat fajar, yaitu sunnah, dua rakaat salat sunnah yang dilakukan sebelum salat subuh. Nabi mengatakan dua rakaat salat sunnah yang dilakukan oleh seorang muslim atau muslimah sebelum melaksanakan salat subuh, khairun minad dunya wa fiha, itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksudnya pahalanya, ganjarannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka di hadis itu dikatakan rakatayil fajar, yaitu salat fajar, salat dua rakaat fajar. Kemudian ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka wa taala, bagaimana dengan salat qabliyah? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan antara dua adzan dan iqamat ada salat, antara adzan dan iqamat ada salat. Maka ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah, dua rakaat fajar dengan qabliyah sebelum subuh itu sama. Dia-dia juga itu. Ya. Kenapa? Karena para istri Nabi SAW sudah mengatakan Nabi tidak pernah setelah terbit fajar salat sebelum fajar kecuali dua rakaat. Jadi antum yang sesuai dengan sunnah, kalau antum salat sebelum subuh, antum hanya salat dua rakaat saja, itu yang paling sunnah. Makanya ada seorang tabi'in yaitu Sa'id bin Musayyib melihat seorang salat sebelum subuh 4 rakaat. Maka dia kan melarang, jangan kau lakukan wahai anak saudaraku, jangan kau lakukan. Maka dia mengatakan, ya Abu Muhammad, wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan menyiksaku? Apakah Allah akan menyiksaku karena saya salat? Maka dia mengatakan, tidak, Allah tidak menyiksamu karena engkau salat, tapi Allah menyiksamu karena engkau menyelisih sunnah Nabi. Kenapa? Karena Nabi hanya salat berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi 2 rakaat fajar dengan qabliyah sebelum subuh itu sama. Jadi jangan dua, kemudian antum salat lagi dua, jangan. Ini tidak sunnah. Ini tidak sunnah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan, antum masuk masjid, di waktu ini, maka cukup antum dua rakaat saja. Cukup dua rakaat saja. Niatkan bersamaan dengannya tahiyatul masjid. Cukup dua rakaat. Ini yang paling sesuai dengan sunnah wallahu ta'ala alam. Taib, tentang kapan dilakukannya, tentunya dilakukan setelah terbit fajar. Iya, dilakukan setelah terbit fajar wallahu taala alam, atau sebelum subuh. Apa hukum salat saya sah atau tidak ketika saya sholat fardu di musholla kampus, kemudian beberapa jamaah yang lain berdatangan dan membentuk satu saf tepat di belakang saya? Saat itu saya sudah sholat dua rakaat dan mereka baru memulai sholat berjamaah. Ya sah, tidak ada masalah. Antum tadi niatnya mungkin munfarid sholat sendirian, kemudian tiba-tiba ada orang ingin menjadi makmum bagi antum, menjadikan antum imam, maka tidak ada masalah. Tadinya antum munfarid, kemudian otomatis berubah niatnya menjadi apa? Imam. Ini enggak ada masalah. Ini sah sholatnya, enggak ada masalah. Makanya ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah, jika seandainya kita kaitkan sholat mesti harus pakai lafaz niat, ini memang yang agak masalah kita jawabnya. Mesti niat. Karena kalau dalam lafaz niat, sebagaimana yang sering dilakukan oleh kaum muslimin, niatnya itu ada imaman atau makmum. Ya. Jadi kalau memang pakai lafaz memang sulit, gimana untuk merubah lafaz niatnya? Antum sudah di tengah sholat, ini gimana ya? Apa niat dari awal atau gimana? Maka kita katakan niat di mana? Di hati, otomatis. Kalau antum tadinya munfarid sendiri, kemudian menjadi otomatis. Sebagaimana Nabi kita yang mulia salam, kadangkala sholat malam beliau sendiri, kemudian tiba-tiba datang siapa? Sahabat. Menjadi makmum. Ya, seperti Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman. Di awal Nabi sholat malam sendiri, kemudian mereka ini ingin sholat, akhirnya langsung mendekat dan menjadi makmum. Ya, jadi insya Allah tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Yang tadinya antum sholat sendirian, kemudian berubah menjadi apa? Menjadi imam. Atau mungkin antum makmum berubah menjadi munfarid. Apakah mesti dilafazkan juga? Ya, antum datang, orang sudah sholat satu rakaat. Antum bagi nawaitu misalnya, sebagaimana dilakukan banyak kaum muslimin. Padahal niat itu di mana letaknya? letaknya di hati, tidak boleh melafazkan niat. Ah, antum sholat makmuman, tapi setelah imam 4 rakaat antum kan naik, ini kan menjadi apa? Sendiri, ini gimana ngubah niatnya lagi? Apa mesti diucapkan lagi? Tidak, makanya niat dengan lafaz itu tidak ada dalilnya. Jadi niatnya itu hanya di mana? Di hati. Nabi SAW ribuan kali sholat, sahabat ribuan kali sholat, tidak ada seorang pun yang menukilkan.